أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال الإمام السعدي رحمه الله أي قال إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم. Maka berkatalah salah satu dari saudara kandungnya Yusuf dalam rangka menunaikan maksud tujuan mereka, maka disampaikanlah kepada ayahnya, ya Abana, wahai ayah kami, yakni Yaqub, malaka la ta'manna ala Yusuf, kenapa engkau tidak percaya kepada Yusuf, masih takut kepada Yusuf untuk bermain bersama kami, melepaskan Yusuf bermain di hutan. Wa inna lahu lanasihun, dan sungguhnya kami benar-benar akan menasihati Yusuf. Ali ayyi shay'in yudkhiluka al-khawf min 'ala Yusuf min ghairi sabab wa la mujib, kenapa engkau merasa takut terhadap kami untuk melepaskan Yusuf alaihissalam? Sebabnya apa? Ini hanya pengakuan seolah-olah nah mereka menjaganya. Wa inna lahu lanasihun, dan sungguhnya kami benar-benar akan menasihati Yusuf, menjaga Yusuf, sayang terhadap Yusuf, padahal hakikatnya kebalikannya. Padahal yang sebenarnya adalah kebalikan daripada itu. Ayy musyfiqun alih na'addum lahumma na'addu anfusina wa'ala yadul ala anya anna Ya'qub alaih salam la yatruk Yusuf yadham ma'ikhwati lilbarri wa nahuya. Sungguhnya kami sayang terhadap Yusuf, mencintai Yusuf sebagaimana mencintai diri kami sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya Nabiullah Ya'qub alaih salatu wassalam tidak akan melepaskan Nabi Yusuf begitu saja. Lalu Yusuf yadhab ma'ikhwatih, dibiarkan begitu saja bermain bersama saudaranya untuk berburu atau yang lainnya. Falamma nahu an anfusihim at-tuhmah al-mani'ah min adam irsalihim ma'ahum ذكروا له من مصلحة يوسف وأنساه الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم. Maka tatkala tuduhan-tuduhan itu terangkat kepada mereka, min adam irsalihi ma'ahum, disebabkan itulah Yusuf nam tidak jadi tertahan ya, bermain bersama mereka ketika sudah tidak ada tuduhan-tuduhan itu, zakarullah min matrahati Yusuf. Mereka, yakni saudara-saudara Yusuf, menyebutkan maslahat. Ya, maslahat untuk Yusuf. Kenapa bermain bersama saudaranya? Ada maslahat. Ya, kita main-main dan lain sebagainya. Wansaulladzi yuhibbu abuhulah, dan ayahnya terlupakan dengan perkara-perkara alladzi yuhibbulah, yang membawa kecintaan kepada Yusuf, sehingga akhirnya ayahnya tersebut membolehkan untuk Yusuf alaihissalatu wassalam bermain bersama saudara-saudaranya. Arsilhu ma'ana qada yarta wa yal'ab, wahai ayahku, kirimlah Yusuf, biarkanlah Yusuf bersama kami besok hari, ya, mengembala bermain, ya, di daratan, di hutan, di lapangan, yatanazzah fil barriyah wa istanas, liburan, ya, baik dia angon atau yang semisalnya bermain. Wa inna lahu lahafidhun, sungguhnya kami benar-benar menjaga Yusuf alaihi salatu wassalam. Aisanu ra'i wa nahfadhu min adha yuriduh, kami akan selalu menjaganya, merawatnya, menjaga dari berbagai bahaya. Fajabahum biqawlih, inni layahzununi an tadhabu bih, sungguhnya aku, sesungguhnya aku bersedih, merasa bersedih kalau Yusuf berangkat bermain bersama kalian. Ay mujarrad dhahabikum bih yahzununi wa yashuqqu alayya, perginya saja sama kalian sudah membuat aku bersedih dan membuat aku sengsara. Li'annani la aqdir ala firaqih, karena sungguhnya aku tidak mampu untuk berpisah dengan Yusuf alaihissalatu wassalam. Walau muddatan yasirah, walaupun hanya sebentar saja. Fahadha man'an min irsali, inilah penghalang kenapa Yusuf alaihissalatu wassalam tidak boleh bermain dengan kawan-kawannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man ya'sani wa huwa anni akhafa ya'kulahu dhib wa antum anhu ghafilun, aku khawatir Yusuf alaihissalatu wassalam dimakan oleh serigala sehingga kalian lalai dari hal tersebut. Aifihan ghaflatikum anhu, ketika kalian lalai maka Yusuf alaihissalatu wassalam bisa dimakan oleh serigala. Lain asghir la yamtani min adh-dhib, karena Yusuf alaihissalatu wassalam masih kecil, ya, masih kecil, tidak bisa melawan dari serigala, ya. Qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba, mereka menjawab kalaulah seandainya Yusuf alaihissalatu wassalam dimakan oleh serigala, nam wa nahnu usba, sedangkan kami ini banyakan, banyak orang, banyak, ya, enggak usah khawatir, kami mampu untuk menjaga Yusuf. Kalaulah seandainya yang demikian itu terjadi, inna idzan la khasirun, sungguhnya kami benar-benar adalah orang-orang yang rugi, yang lemah, yang binasa, yang tidak bisa berbuat apa-apa. La khaira fina wa la nafa' yurja minna in akalahu dhib wa ghalaban 'alayh. Tidak ada lagi kebaikan bagi kami, tidak ada manfaat lagi yang bisa diharapkan kalau seandainya Yusuf alaihissalam dimakan oleh enam serigala. Falamma mahadu li abihim al-asbab da'iyah li-arsalih wa'adam al-mawani' samaha hina idin bi-irsali ma'hum li-ajri ansihi li-ajri unsihi atau ansihi. Ketika mereka bersiap-siap dan terus memberikan masukan kepada ayahnya sebab-sebab, ya, faktor-faktor yang mana Nabiullah Yusuf harus bermain bersama mereka dan sudah tidak ada lagi penghalang-penghalangnya, maka ketika itulah ayahnya yaitu Nabiullah Ya'qub alaihissalam mengirim Nabi Yusuf alaihissalam bermain bersama abang-abangnya, kawan apa, saudara-saudaranya, saudara kandungnya seluruhnya. Ada berapa saudara kandung Nabi Yusuf? Ada berapa? Ah, 11 bersama Yusuf atau 6? 11. Berarti kalau dengan Nabi Yusuf berapa? 12. 11 kenapa? Karena ini ra'aitu ahada asyara kawkaba, aku melihat 11 bintang. Jadi 11 berarti bersama Nabi Yusuf dan siapa? Nah, apakah masuk Bunyamin atau tidak? Yang jelas 11-nya 6. Ra'aituhum li sajidin. Mereka sujud kepada Nabi Yusuf ketika dalam mimpi. Nah, kemarin ada faedah dari Al-Imam Sa'di apa? Siapa yang ingat? Ad-darar al-khafif. Ad-darar al-khafif yadfa'. Yadfa' ma'adha? Bihi ad-darar al-saqil. Ya, mara bahaya yang sifatnya besar, mara bahaya yang sifatnya kecil, ringan, itu bisa mencegah mara bahaya yang sifatnya besar, yang berat. Ya. Nah, mengambil akhafud dararain. Sama-sama bahaya, sama-sama dosa. Diambil yang paling ringan. Kalau dalam keadaan terpaksa. Nah, kemarin dicontohkan apa? Contohkan apa? Salam. Oke. Contohnya apa? Mas Untung. Saudara-saudara Yusuf ingin membunuh Yusuf. Tetapi yang lainnya memberikan masukan, jangan dibunuh. Tetapi diajak main dan diasingkan, masukkan ke dalam sumur. Ya, mana madarat yang besar dan mana madarat yang kecil? Madarat yang besarnya apa? Membunuh Yusuf. Tapi dipalingkan kepada apa? Diasingkan atau diajak main, masukkan ke dalam sumur. Semuanya jahat. Semuanya apa? Dosa. Dosa enggak? ya dosa, jahat tidak boleh. Tapi karena memilih yang ringan sehingga mencegah enam kerusakan yang besar. Ya ini kalau keadaannya terpaksa, ya terjepit, sudah tidak ada lagi apa enam pilihan, dan itu keadaannya memang benar-benar terdesak dan terpaksa. Sama misalkan dia seorang wanita, ya kalau sekarang di sini ya, di pada dasarnya wanita muslimah di mana? Ah, di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Nah, tapi kadang ya ada saja yang keluar-keluar rumah, bahkan banyak. Nah, ketika dia mengendarai antara motor dengan mobil, maka yang dia pilih apa? Kalau motor, ya kadang dempetannya lebih, gesekannya lebih, ikhtilatnya lebih berat. Ya. Nah, kalau seandainya mobil angkot atau yang semisalnya, maka nah, walaupun tetap ikhtilat, nah, ya akhafu dhararain wa halumma jarra. Ya, pada dasarnya secara hukum asalnya bagi wanita ya di rumah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.